Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Amin. Kita membaca doa berkaitan dengan keluarga yang baik. Diikuti aja apa yang saya ucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من المقربين ربي أنزلني منزلا مباركا wa anta khairul munzilin rabbi anzilni munzalan wa anta mubarakan wa anta khairul munzilin rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, itu antara lain dua doa yang berkaitan dengan keluarga ideal. Pertama yaitu disebut doa Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi Allah itu sering membaca doa tadi, ya Allah jadikanlah istriku atau suamiku, kemudian keturunanku terdiri dari keturunan yang qurrata ayun, sosok pribadi yang menyenangkan, mengesankan, membahagiakan, dan jadikan mereka menjadi pelopor ketakwaan. Baik sekali doa itu menjadi doa rutin kita, terutama kita yang sudah berkeluarga. Kemudian yang kedua itu adalah diambil dari surat Al-Mu'minun mengenai tempat tinggal. Tuhan, jadikan tempat tinggalku tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan, karena Engkau adalah Zat yang sangat baik menurunkan keberkahan. Tentu menjadi idaman kita semua, bagaimanapun kualitas dalam arti lahiriah rumah kita harus menjadi rumah yang mubarokan, rumah yang syarat dengan keberkahan. Nah, sore ini kita akan lanjutkan bahasan mengenai beberapa petunjuk dari agama kita, bagaimana menciptakan suasana rumah tangga yang mawaddah warahmah, masing-masing sosok pribadi, suami, istri, anak-anak yang menyenangkan, mengesankan, membahagiakan, dan tempat tinggalnya juga tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kriteria istri yang baik, beliau menyodorkan beberapa kriteria. antara lain beliau menyatakan istri yang baik itu kalau kamu suruh dia patuh kepadamu, loyal kepadamu. Kalau kamu tinggalkan dia, kamu pergi jauh, dia menjaga dirinya, kehormatannya, dan menjaga kekayaan keluarga. Yang ketiga, Nabi menyatakan kalau kamu lihat dia selalu memberikan daya tarik. Nah, memberikan daya tarik itu qurrata ayun. Jadi kelihatannya sederhana. Dulu saya sempat merenung juga, kenapa Nabi mesti menyampaikan yang begini? Tapi rupanya memang seperti kemarin saya sampaikan, membangun rumah tangga itu juga syarat juga dengan perasaan, tenggang rasa, bagaimana menyenangkan, bagaimana mengesankan. Sehingga ada salah satu yang disodorkan oleh Nabi itu, kita istri, begitu suami melihat, itu harus tadi menyenangkan begitu. Pendeknya kalau suami pulang dari tugas, ketemu dengan ibu, dengan istri, langsung aja suami itu menderita penyakit mah. Nah, jadi langsung penyakit mah. Kenapa sih kamu mah aja, Mas? Kenapa kamu? Usia berapa sih? Kan 53. Ya Allah, kayak 35, Mama. Nah, harusnya begitu. Jadi jangan sebaliknya yang 27 kayak 72. Nah, itu kiamat namanya. Begitu ketemu dengan istri, suami langsung istighfar. Wah, ini gawat nih. Kayak melihat dosa aja. Astagfirullahaladzim. Tuhan, ya Allah, ini orang menghadap apa membelakang? Ini yang suka ada di sinetron yang masuk botol. Kelihatannya sederhana, tapi Nabi menyatakan kalau beliau akan ketemu dengan istrinya, beliau memperbaiki bajunya, kemudian tutup kepala dan lain-lain. Saya ingin memperlihatkan yang terbaik di depan istri saya, biar istri saya senang melihat istri saya. Jadi sunnah rasul itu, sunnah rasul. Ya tentu bukan dalam bentuk penipuan ya, tapi memberikan daya tarik, menyenangkan lah. Mungkin contoh qurrata ayun itu ya, bapak juga sama sebetulnya, bukan hanya, cuma kebetulan Nabi ditanya istri, ya, kriteria istri yang baik. Kalau ditanya suami yang baik, barangkali jawaban beliau juga akan sama. Ya, bapak kalau pulang kemudian istri ibu melihat itu harus baik lah, komentar istri harus apa? Wah, ya bapak harusnya begitu. Jangan terus lihat suami itu, terus istri menutup hidung begitu. Oh Allah, baunya ini. Anak-anak coba ambil semprotan, ini makhluk gaib datang. Allah, suami disebut makhluk gaib, bukan gawat. Jadi jangan hanya ketika sebelum nikah saja melihat yang terbaik, yang terus coba jadi istri. Ada banyak suami yang stres, Bu, di Indonesia itu, karena istrinya ketika tidur pakai macam-macam, ketempel obat-obat di sini, nempel segala macam tuh yang kayak ulat di sini, rambut diputar-putar, nggak bergerak deh karena dostoknya mau resepsi, ditata dulu rambutnya gini, jadi suami yang tersisa, aduh malam ini tidur dengan jenis makhluk apa ini Tuhan, nggak bisa bergerak. Nah, jadi ada sesuatu yang memberikan kepuasan. Mungkin contoh sederhana, kalau ibu punya putra 3 tahun gitulah. 3 tahun kan lagi lucu-lucunya, atau cucu, kalau cucu lebih lagi gitu. Lebih luar biasa kalau cucu itu. Kalau orang sudah punya cucu itu, anu Pak, sombong dengan cucu itu. Memang luar biasa itu. Saya dulu sering aneh juga, orang-orang kok kalau bilang cucu itu, waduh bangganya. Itu setelah punya cucu memang luar biasa punya cucu itu. Makanya segeralah dapat cucu itu. Jadi lagi capek segala macam tugas, kalau sudah lihat cucu habis semua, bisa tersinggung oleh menantu, bisa disemprot kalau menantu, kalau cucu sakit, kalau cucu ini bisa ngurus nggak? Bisa ngurus nggak? Emosi itu kakek itu kalau lihat cucu sakit itu. Jadi kalau cucu kita usia 3 tahun, dia sudah bisa komat dengan cadel gitu, nikmat, jadi bahagia tuh. Lucu itu kalau anak kecil, kalau bapaknya gitu gak lucu. Selesai sholat, anak pakai baju takwa gitu, pakai cipeci longgar, pakai sarung di sini besar gitu, pakainya itu. Dia berdoa untuk kita, ya Allah nikmatnya. Kedengaran oleh ibu nikmat. Langsung ibu memberikan persis kayak mama lagi kecil. Itu gitu. Kalau baik kan gitu. Tapi coba kalau anak nakal, persis kan bapamu lagi kecil. Bapaknya lebih sadis lagi bu. Kalau anak nakal itu bapaknya bilang persis lah kayak mertua lagi kecil. Ya Allah, fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan. Tahu mertua lagi kecil gimana ketemu sama anaknya udah besar gitu. Nah, kurrata ayun. Ah, bagaimana di tengah rumah tangga itu menjadi kurrata ayun sosok pribadi? Disinilah kemarin saya sampaikan perhatian, kemudian menolong, toleransi, memaafkan. Dan ada yang tidak kalah pentingnya adalah kemarin disampaikan saling doa, mendoakan. Dan Nabi menitipkan kepada kita dalam membangun rumah tangga, katanya hati-hati lidah, afatul lisan, kejahatan lidah. Banyak istri tersinggung karena suami tidak mampu mengendalikan lidah, dan banyak pula suami merasa tersinggung perasaannya karena istrinya tidak mampu mengendalikan lidah. Jadi ini lidah tidak bertulang, sebab kalau bertulang saya tidak bisa ceramah di lab. Jadi lidah, Nabi sendiri menyatakan salamatul insan bihibdil lisan. Keselamatan manusia banyak ditentukan oleh kemampuan dirinya dalam mengendalikan lidahnya. Lidah tak terkendali, celakalah. Dengan lidah kita banyak musuh, dengan lidah banyak orang yang tersakiti, dengan lidah juga banyak orang yang dirugikan, dengan lidah bisa juga terjadi musibah. Ini adalah lidah. Makanya Nabi mengatakan, terutama di tengah keluarga, kul khairan awliyasmud, berkatalah yang baik-baik, yang benar dan baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam sejak. Nah, supaya mengurangi dosa-dosa lidah ini, agama memberikan saluran. Kan harus ada solusi ini. Kalau gitu diam aja orang juga bosan. Manyun aja malah enggak menarik gitu. Nah, ini patung apa gambar? Maka disediakan saluran apa? Zikir. Jadi zikir itu salah satu hikmahnya selain ibadah menyebut nama Allah, karena Allah itu senang kalau namanya disebut, banyak disebut. Juga zikir itu meminimalkan peluang dosa lidah. Kalau kita lagi zikir gak mungkin kita bertengkar, lidahnya cuma satu, harus gantian gitu. Nah inilah yang disediakan. Makanya dalam ajaran agama ada zikir yang memang secara rutin itu yang habis sholat itu diwiridkan oleh kita untuk supaya tenang. Ada 500 kali itu sehari semalam. 500 kali, 100 tiap ada sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi baca lengkap ya bu, jangan 33-nya disebut dengan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Efisiensi pak katanya. Nah, jadi 99 ditambah 1. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 seminimal, jadi 5 kali salat 500. Nah ini Quran menyatakan qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim, berdiri boleh, duduk silakan sambil telentang di mobil pendeknya boleh. Nah, biasanya Nabi begini menghitungnya seperti biasa kita pakai jari. Ini kemudian kita lahirkan ada benda-benda tasbih itu kemudian sekarang malah tasbihnya dibikin di Cina, dijual di Mekah itu. Jadi orang-orang Arab malas bikin yang kecil-kecil gitu, lebih baik bikin yang besar. Tapi ada juga yang zikir yang 7 kali setiap habis salat. Pertama istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Itu 3 kali anjurannya begitu. Contohnya begitu. Kalau malam hari di waktu sahur itu sebanyak mungkin, dan istighfarnya bebas. Kemudian dan 7 kali. Yang 7 kali itu 2 macam. Satu, Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirni bisa, jirni satu, nah itu kami. 7 kali. Kemudian doa kepasrahan itu 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian dalam sejarah perkembangan Islam ada inisiatif dari namanya paguron. Kemudian dalam tasawuf disebut tarekat. Ada gerakan-gerakan tarekat yang mengembangkan zikir macam-macam. Antara yang banyak itu dalam qadariyah naqsabandiyah la ilaha illallah. Nah, itulah zikir yang di rutin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kamu-kamu masih sekarang di beberapa masjid, ada yang 100, bahkan ada, saya menganggapnya agak gulu, berlebih-lebihan gitu, yaitu yang sampai setengah pingsan gitu. Nah, itu tidak boleh sampai. Tapi ada tarikat yang begitu kadar yang anak sebenarnya mengembangkan la ilaha illallah itu dengan mengambil suara, mengambil nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu anak-anak yang kena narkoba disuruh begitu. Memang lagi zikir dia enggak minum narkoba, enggak sempat. Enggak sempat. Habis itu suruh tidur kan? Bangun tidur masukkan kolam, suruh mandi, suruh zikir lagi. Jadi enggak sempat, dibikin enggak sempat intinya. Selain tentu saja mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana itu? Kita enggak usah seperti itu. Zikir-zikirlah, tapi tidak usah sampai berlebih-lebihan. Malah kalau orang Saudi, mazhab di Saudi atau ulama-ulama Saudi sangat anti dengan zikir seperti itu. Pernah ada jemaah haji, orang-orang Tasik beberapa orang, mereka mengikuti itu, mengikuti pengikut Qadariyah Naqsabandiyah. Di Mekah rupanya dia gitu. Malah ditangkap oleh askar, karena di sana enggak dikenal, dikira gila. Ditangkap, mau dimasukkan penjara. Nah, jadi enggak tahu, mereka enggak punya ajaran seperti itu. Kan di Saudi Arabia tertutup soal-soal begitu, tidak boleh diajarkan. Tapi kalau di Iran, Pakistan, Bangladesh, banyak itu ajaran-ajaran tarikat seperti itu. Mesir juga saya lihat membiarkan. Kalau Saudi ketat mazhab Wahabi, enggak boleh yang seperti itu. Jadi yang tadi aja disebut tidak ada yang sampai ratusan dan lain-lain. Ada kemudian zikir yang kita baca setiap saat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh Ustaz Ilham dan beberapa ustaz lain dalam rangka menciptakan suasana batin yang sedang resah jadi tenang. Nah, tentu ini bukan sebuah solusi sosial ya, bukan solusi menyeluruh mengatasi bagaimana problem bangsa gitu, tapi paling tidak secara individual, secara pribadi dia tenang begitu. Ada yang berlebih-lebihan lagi. Ada yang cuma la ilaha illallahnya terlalu panjang, cuma Allah saja. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ada yang begitu. Kemudian karena Allah terlalu panjang cuma ujungnya aja ada. Nah, itu kata Bung Karno dulu, Islam Sontoloyo itu. Jadi paling tidak yang 500 kali. Dan ada zikir setiap saat, banyak lagi di jalan, di mobil, kemudian ibu mengisi daripada mungkin ngobrol yang bukan-bukan, apalagi bulan Ramadan di sini. La subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, berapa kali tidak usah dihitung, bukan tidak usah, boleh dihitung, boleh tidak dihitung, pendeknya baca aja tuh. Di rumah juga barangkali menunggu bapak pulang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau tamu datang diterima dulu, jangan gitu. Assalamualaikum, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum, Bu. Subhanallah walhamdulillah. Wah, gawat juga nih, gara-gara pengajian habis asar ini. Nah, ini kegiatan di tengah rumah tangga ketika kita tidak ada kesibukan. Sebelum tidur juga dianjurkan zikir. Zikir sebelum tidur menurut sunarsu baca Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi saya baca buku itu detik-detik yang menentukan tulisan Pak Habibie, dan saya dengar dari Bu Ainun pada waktu suasana bulan 20 Mei, 14 Mei, 13 Mei itu suasana yang luar biasa kan, setelah penyerahan mendadak dari Pak Harto ke Pak Habibie, Pak Habibie dihadapkan macam-macam tantangan, kritikan, caci maki dan lain-lain. Nah itu beliau banyak membantu katanya konsentrasi zikir sebelum tidur, karena beliau harus tidur 2 jam waktu itu. Konsentrasi zikir pasrah kepada Allah terus banyak membantu ternyata. Kalau kita dalam keadaan tidak tenteram, tidak tenang, adalah konsentrasi zikir, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum tidur juga begitu. Bisa dibaca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi di tengah-tengah keluarga kita sangat dianjurkan untuk mampu mengendalikan lidah. Bagaimana ketika kita menjawab dengan sesuatu, kita tidak setuju dengan pendapat suami, pendapat istri, tapi kemaslah dengan bahasa yang tidak menyebabkan suami atau istri itu menjadi tersinggung. Kita enggak setuju, tapi mungkin sampaikanlah dengan pernyataan yang kira-kira tidak kemudian seolah-olah a priori. Karena ada orang yang kalau tidak setuju itu a priori, benar tuh. Ada yang bisa begitu. Tidak semua siap begitu dengan kultur Indonesia paling tidak. Tapi ada juga mengatakannya, sebetulnya gimana yang paling baik? Nah, itu juga lain sebetulnya, cuma cara penyampaian aja. Tapi intinya adalah, bagaimana kita mengemas ucapan itu, jangan menyebabkan seseorang itu menjadi jengkel, menyebabkan orang itu menjadi marah. Mengendalikan lidah. Dosa-dosa lidah sangat banyak. Kalau kita baca surat Al-Hujurat, itu gambaran tentang dosa-dosa lidah itu. Menghina, memperolok-olokkan, menyepelekan, mengganti nama orang lain dengan gelar yang menyakitkan, dan lain-lain. Semuanya menggunjing lidah. Jadi pantas apabila Nabi menyatakan, banyak manusia mendapat siksa dan kelak diazab di neraka adalah karena ulah lidahnya, sabda Nabi. Salamatul insan bihibtil lisan, keselamatan manusia banyak tergantung oleh kemampuan lidah. Ketika kita tidak bisa berbicara yang baik, tadi diajarkan auliasmut, kata Nabi, ya sudah senyum. Tapi kalau senyum terus-terusan kan ibu juga suami juga kaget juga. Sebelum tidur senyum, lagi tidur senyum, wah ini gak bisa, gawat juga ini, perlu diperiksa. Nih, selanjutnya mengenai konsep kurratayun, sosok pribadi yang menyenangkan dan mengesankan dari ucapan, dari sikap, sampai bagaimana kita mengatur apa yang menjadi dalam berumah tangga. Kita harus tahu apa yang menyebabkan suami bahagia dan apa pula yang menyebabkan istri itu senang dengan sikap kita. Kita harus tahu betul apa yang menyebabkan suami tersinggung, yang menyebabkan istri tersinggung. Ada sesuatu yang harus kita sikapi dengan secara ridho, pasrah. Kita sudah tahu karakter istri kita, karakter suami kita, begitu. Dirubah gak bisa. Ya kita harus nikmati saja. Mungkin senang saya sampaikan seorang ibu yang konsultasi kepada saya, mengatakan, Pak, ya Allah gak kuat, Pak. Itu suami saya bawelnya, namun sudah ngomong. Jebleh di mukanya itu. Saya bilang, ibu tahu, sudah berkeluarga berapa tahun? Dia bilang, 18 tahun. Nah, tahu bahwa suami itu bawel sejak kapan? Ya, sejak pacaran juga sudah tahu, Pak, bawel. Ya, sudah, nikmati aja. memang senangnya bawel, anggap musik aja daripada bingung itu. Nggak usah tersinggung, memang karakternya begitu, nggak bisa. Masa harus ditambal mukanya. Jadi saya katakan, sudah nikmati aja. Ini penting, nikmati saja. Jadi apa yang kita tidak senang, tapi nggak bisa dirubah, sudah. Ridho saja, konsep ridho itu penting. Untuk menenangkan batin kita, ridho. Samalah kalau terjadi kemacetan lalu lintas, ada yang marah-marah, ada yang caci maki, ada yang menggerutu, ada yang menyalahkan yang sudah. Kesalah sih, jangan berdua kalau gak kesini. Kalau ya gak akan selesai kalau berpikir masa belakang. Sudah, ini sudah terjadi, jadi gimana? Ridho, udah nikmati aja, tuh gak bakalan terbang ke Jakarta. Ya ridho saja, ini konsep ridho. Kecuali kalau perbuatan itu sesuatu yang parah, membahayakan. Jadi konsep ridho itu penting. Coba aja ibu dapat musibah, apalah bentuk musibah, ridho aja, terima aja. Ya sudah, inilah yang disebut esensi iman kepada qada dan qadar. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Cuma sebagai seorang muslim, kalau itu bentuk musibah, selain ridho, kita juga harus sadar ada musibah yang disebabkan karena kesalahan kita. ada musibah rumah tangga karena memang kesalahan kita, kurang bisa mendidik, kurang bisa melakukan sosialisasi, kurang bisa membimbing. Kesalahan kita, inilah yang disebut introspeksi, muhasabah. Salah apa saya ini? Harus sadar akan kekurangan diri kita. Sadar akan kekurangan diri berarti ada peluang untuk perbaikan diri, begitu. Kalau kita tidak sadar akan kekurangan diri, berarti kita menutup diri dari perbaikan diri. Orang yang tidak sadar akan memiliki kekurangan tidak bisa diperbaiki karena merasa sudah sempurna terus. Begitu juga dalam berumah tangga. Jadi introspeksi, ini apa sebabnya ini kok rumah tangga seperti ini? Evaluasi. Kalau sudah sadar akan kekurangan diri, kelemahan kita, kelemahan istri, kelemahan suami, ya harus ada perbaikan diri. Nabi menyatakan, seorang muslim itu kalau terperosok di sebuah lubang cukup satu kali, boleh dia bilang itu musibah dan takdir Allah. Tapi kalau dia terperosok di lubang yang sama berkali-kali, jangan bilang takdir Allah, bilang saja kamu bodoh, kata Nabi. Itu bodoh, tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dari kegagalan masa silam. Nah, begitu juga dalam berumah tangga. Kenapa ini? Kau istri ini jadi mudah tersinggung, suami kau sering marah. Introspeksi, apa ini sebabnya? Dulu pernah saya sampaikan diskusi saya dengan mahasiswa-mahasiswa di ITB tentang etika dalam berumah tangga. Saya mengajukan sejumlah pertanyaan, mahasiswa menjawab. Salah satu pertanyaannya adalah, kenapa itu suami sering marah kepada istri? Saya tanya, gimana pendapat anak kamu? Jawabannya jangan sama, saya katakan. Masing-masing harus punya jawaban minimal satu. Ternyata jawaban mahasiswa macam-macam. Ada yang mengatakan begini, suami itu marah-marah kepada istrinya, Pak, karena istrinya tidak gosok gigi. Iya juga ya. Nah, pulang dari tugas, senang sama, ingin kangen sama istri, begitu datang, lihat di giginya ada cabai. Ya Allah Tuhan, minta ampun ini, cabai. Ada yang mengatakan suami itu marah-marah kepada istrinya karena istrinya gak bisa masak. Nah, bikin cendol pakai terasi. Ini bodohnya, keterlaluan. Ada juga yang mengatakan suami marah kepada istrinya, istrinya gak ada perhatian sama anak-anaknya. Rapot merah semua, kemudian anak yang satu ditangkap polisi, yang satu lagi dipukulin tetangga, yang satu lagi dibiarkan, dan tensinya naik. Ada yang mengatakan suami marah-marah kepada istrinya karena kalau makan istrinya gak pernah nawarin suami, pas makan ambil aja sendiri, emangnya di warung. Jengkelnya kan aja sendiri katanya. Jadi rupanya ada suami itu harus ditawarin, harus ditemanin. Ada juga bu yang harus ditemanin itu. Ya memang suami sekarang manja-manja ibu di mana-mana. Nggak di Jakarta, nggak di LA, sama lah suami itu manja. Kalau nggak dimanja oleh ibu, pasti oleh yang lain. Lebih baik oleh ibu aja dimanjanya daripada oleh yang lain. Ada yang ditawari, Pak, ini nasinya anget, kalau ini dingin, iya, yang dingin tuh anak-anak, Pak, kalau ini sambalnya agak asin, kalau ini agak manis, iya, Pak, kalau ini lalap, kalau ini elap, Pak, ini sayur, ini cuci tangan, gila, kan emangnya gua buta, masa lalap sama elap sama. Ani juga mengatakan suami itu marah-marah kepada istrinya karena istrinya lagi tidur pakai jas hujan. Lah iya, emang mau turun terjun apa? Mau tidur pakai jas hujan. Ah, siapa tahu nanti ibu ke suami merengut terus apa? Saya lupa, ini belum gosok gigi itu. Ya mungkin sama bapak-bapak juga. Selanjutnya bagaimana kita menciptakan contoh apa namanya imamah lil muttaqin? Semangat kompetitif dalam ketakwaan. Contohnya beginilah. Kalau bapak mengatakan, mah, ibu sudah niat lah, nanti malam suami mau dibangunkan tahajud lah, sudah siap aja. Begitu jam sekian, jam 4 katakanlah di sini bangun, mau bangunkan suami. Tahu-tahu suami sedang tahajud berdoa. Jadi semangat kompetitif. Bapak mengatakan, mah, nyumbang dong, kirim ke Indonesia itu untuk bantuan Bengkulu berapa, kayak sekian dolar, kayak sudah lah. Kemarin lebih dari itu. Nah ini harus banget kompetitif seperti itu. Jadi berlomba di dalam kebaikan, masing-masing berkompetisi di dalam kebaikan. Itu akan melahirkan kebahagiaan di dalam berumah tangga. Mengenai munzalan mubarakan, tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan, ada beberapa petunjuk dari agama. Satu, rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya dihiasi dengan sholat. Jadi di rumah kita sekecil apapun harus ada sholat. Sholat syukur wudu itu di rumah. Habis wudu langsung sholat dua rakaat. Kalau habis syukur wudu kemudian sholat, lantas kita mohon ampun kepada Allah, maka syukur wudu itu menjadi sholat taubat. Kemudian yang kedua, sholat duha sebaiknya di rumah, tidak dilarang di tempat lain, juga boleh. Sholat malam di luar Ramadan tentu di rumah. Jadi hiasi rumah dengan mungkin juga sholat fardu, karena ada kesulitan teknis untuk berangkat ke masjid bapak-bapak di rumah. Hiasi rumahmu dengan sholat. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di atasnya tidak pernah dilakukan ibadah sholat. Saya kira dalam situasi bapak-bapak dan ibu di sini, mungkin ada salat-salat tertentu subuh, mungkin berjamaah dengan anak-anak menjadi baik untuk menghubungkan tali apa jembatan rasa seagama. Ada perasaan kebersamaan untuk bersama-sama melakukan salat. Maka seperti pernah saya sampaikan, jadi bapak-bapak harus tampil menjadi imam, ibu tidak boleh menjadi imam, putra ibu yang sudah SMP dan lain-lain setingkat itu harus sudah bisalah jadi imam, dilatih bisa jadi imam, dia tampil ketika bapak ada lihat, dia bisa menjadi imam. Gak apa-apa bacaan-bacaannya yang pendek-pendek, apa kalau perlu berlaku bacaannya, gak perlu pelan aja, gak apa-apa. Tapi kalau bisa waktu maghrib, isya dan subuh keras bacaannya, biar terlatih, melatih menjadi pemimpin. Latihan itu mendewasakan orang, membiasakan menjadi imam. Ya tentu kalau ada, kalau makmumnya semuanya ibu-ibu, boleh ibu. Ada pertanyaan kepada saya, Pak, boleh sholat imamnya pakai kaset? Saya katakan boleh, kan gak ada ayat yang melarang. Imam sholat pakai kaset boleh, asal makmumnya kaset semua. Gak apa-apa karena jamaah kaset itu. Radio jadi imam boleh, kalau makmumnya radio semua. Sholat yang kedua, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya, paling tidak barangkali ada CD bacaan Al-Quran. Yang terbaik lagi tentu kita sendiri yang membaca Al-Quran. Katanya barokah itu. Rumah dihiasi, hiasi nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di atasnya, yang di dalam, yang di atasnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ufsus salam, biasakan, budayakan salam. Jadi mau pergi silakan pakai bahasa Inggris dan lain, tapi masukkanlah salam, assalamualaikum. Nah, dimanapun kan berlaku itu, assalamualaikum, kapanpun. Kalau selamat pagi, cuma pagi aja nanti. Kalau bilang selamat pagi atau malam, dianggap nyindir nanti. Kantor selamat pagi, dia datangnya udah siang, nyindir nih ya. Jadi kalau assalamualaikum, sudah. Memang ada aturan ini ibu dan bapak, assalamualaikum itu. Assalamualaikum itu kan salam antar umat Islam. Itu bagian dari semacam ritual juga. Jadi kalau kepada non-muslim lebih baik kita ucapkan yang lain saja, entah selamat pagi, selamat siang atau selamat apa saja. Nah masalahnya kalau non-muslim yang sudah dekat dengan kita bilang assalamualaikum, jawaban yang paling tepat kita jawab wa'alaikum. Wa'alaikum saja, sajanya jangan disebut nanti tersinggung. Assalamualaikum Pak Haji, padahal dia bukan orang Islam, kita tanya wa'alaikum. Masih, wa'alaikum saja. Jangan dibentak, assalamualaikum loh buat sunatun loh. Ya, jangan itu jawab waalaikum gitu. Ada hadis waalaikumsalam katanya racun bagi, jangan, saya kira itu hadis namanya tidak betul. Ya baju waalaikum, dia tidak tersinggung dan kita juga tidak melanggar ketentuan Allah. Tapi kalau bapak dan ibu umpamanya sebagai salah seorang wakil dari masyarakat, kemudian harus menyampaikan pidato di depan bapak dan ibu ada muslimin, muslimat, ya assalamualaikum aja untuk orang Islam. Gak usah dibesahkan assalamualaikum, gitu aja. Identitas kita kan. Nah, kemudian mau sampai Islam. Tapi gak usah begini maksud saya. Muslimin, muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafirin, kafirat, selamat pagi ya. Jauhlah bilangin kafirat, segala macam. Nanti tersinggung orang. Kalau kafirin, kafirat. Surat pakai bismillahirrahmanirrahim aja kalau barangkali akan mengucapkan selamat hari raya, tapi ditujukan atau selamat sesuatu kepada surat lah kepada non muslim pakai, kalau mau pakai identitas bismillah, kalau tidak ya dengan hormat atau apalah bahasa yang berlaku. Kalau di surat biasa saja bisa disingkatkan SWRWB gitu biasa untuk singkat, apalagi di SMS kan. Kalau terlalu panjang habis lah SMS-nya itu. Tapi kalau dalam ucapan pidato jangan disingkat SWRWB itu jangan. Karena di Jakarta saya punya kenalan teman, dia punya burung beo. Kalau saya lewat burung beo itu aneh, ngomong sama saya awewe. Sialan, awewe itu dalam bahasa Sunda wanita bu. Bisa bilang sialan gak dianggap wanita. Saya lewat lagi awewe. Kurang ajar ya. Emangnya gue kayak wanita ini? Saya tanya sama teman, beo lu kurang ajar tuh. Ada tukang pos lewat diam dia. Tapi lewat saya awewe. Oh gini katanya, kalau yang lewatnya tampan ustaz, teman saya bilang pakai peci pakai ini, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terlalu panjang jadi disingkat awewe. Jadi singkatan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau beo gak apa-apa lah, tapi kalau bapak-bapak boleh. Nah itu hiasi dengan salam. Kemudian semalam sudah saya sampaikan, jadi rumah itu akan semakin berkah kalau dari rumah itu mengalir dana untuk menolong anak-anak yatim. Sudah ada sekian persen dan berapa persen dari ini kita mengalir untuk ke anak yatim. Boleh dikumpulkan, boleh dikumpulkan. Khusus mengenai mengurus anak yatim ini barangkali perlu dijelaskan juga, agak beda konsep adopsi dengan menyantuni anak yatim. Kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Jadi anak yatim itu diurus sendiri, diurus, diperlakukan seperti anak sendiri. Tapi beda dengan adopsi. Kalau adopsi kan sama nama bapaknya dihilangkan gitu, di budaya di rata-rata begitu. Nah, dalam Islam tidak boleh. Tetap bapaknya, bapak dia tidak boleh bin bapak angkat gitu. Binnya harus bin bapaknya. Mungkin kalau dalam paspor dan lain, tapi di dalam ini tidak boleh. Dia harus mengakui tetap dia anak bapak kandungnya. Oleh karena itu ini akan berdampak, anak angkat atau namanya anak asuh atau adopsi dalam Islam itu tidak menerima warisan. Nah, sering ada kasus seorang yang tidak punya putra, dia mengurus anak orang lain. Ketika meninggal dunia, harta kekayaan diambil oleh saudaranya yang tidak ngurus. Anak-anak ininya tidak kebagian karena bukan ahli waris. Maka untuk anak angkat itu harus diproses melalui namanya hibah, pemberian langsung atau wasiat. Cuma kalau wasiat maksimal sepertiga. Seorang punya anak angkat, namanya saja, bikin testamen wasiat tertulis, namanya saja, kalau saya meninggal dunia harta saya ini berikan kepada anak angkat saya. Nah itu menurut Islam hanya berlaku sepertiga. Lantas yang 2/3 kepada apa? Mungkin ada saudaranya, mungkin ada family dekatnya. Kecuali kalau tidak punya family lagi, disambut dalam Quran itu disebut kalalah. Kalalah itu seseorang, katakanlah seorang wanita, gadis, tidak punya keluarga, dia kaya. Nah itu kalalah, gak punya saudara, sudah pada gak ada. Nah dia harta warisannya, harta kekayaan, harta peninggalannya itu bisa diserahkan kepada Baitul Mal dan bisa diserahkan kepada anak asuhnya itu atau anak angkat. Karena tidak punya ahli waris. Tapi kalau punya saudara, untuk saudaranya itu punya saudara, jadi anak angkat. Satu itu, anak angkat tidak dapat warisan. Dan anak angkat atau anak asuh yang masih ada bapaknya harus diberitahu. Harus diberitahu, kapan memberitahu? Nah ini tergantung kearifan tentu. Jangan sampai dia menjadi shock, menjadi sedih, menjadi apa? Mungkin sedih sementara gitu. Yang kedua berkaitan dengan nikah. Bapak angkat tidak ada hak wali. Tidak ada hak wali. Dan bahkan bapak angkat boleh menikah dengan anak angkatnya. Jadi kalau seorang bapak, seorang ibu maunya saja dinas di Irian Jaya, kemudian angkat dari anak Papua gitu, wah ini lucu anak ini, mana hitam ini. Jadi urus begitu, tahu-tahu sudah agak besar, suaminya meninggal dunia. Nah, ibu angkat ini bisa nikah. Lah lumayan ini anak manis, hitam manis. Nah, boleh itu nikah. Jadi tidak haram nikah. Jadi di dalam konsekuensinya kan begini, dalam pergaulan sehari-hari tidak boleh bebas karena bukan anak. Ada batas mahram. Nah, tidak boleh sekamar berduaan, tidak boleh lain-lain itu. Karena bukan mahram, boleh nikah. Nah ini yang membedakan konsep adopsi pada umumnya dengan dalam ajaran Islam anak asuh. Tapi bagaimanapun sekali lagi mengurus anak asuh itu adalah pekerjaan yang mulia. Malah kalau kita berbicara tentang sebab poligami, sebetulnya awal poligami di zaman Nabi itu satu membatasi. Karena biasanya tanpa batas, batasi. Cuma empat, itu pun kalau ini tiga, dua, dua, tiga, ada empat, itu pun kalau bisa adil betul gitu. Yang kedua, pembatasan tentang siapa yang boleh. Artinya saudara, kakak, beradik gak boleh, dengan ibunya gak boleh. Kalau di zaman jahiliyah, ibunya dengan anaknya ada nikah, neneknya sekaligus mungkin sekaligus saudara-saudaranya. Nah dibatasi. Batasan yang ketiga adalah adil. Batasan yang keempat ada. Pada waktu itu dia dihadapkan dengan kenyataan banyak mengurus anak yatim. Akibat dari pertempuran yang terus menerus, banyak anak-anak sahabat yang yatim, maka diurus oleh seorang, karena yatimnya ada wanita, anak takut jadi fitnah. Maka Quran menekan nikahi itu anak-anak yatim, yang wanita anak-anak yatim, gadis-gadis yatim itu. Silahkan dua atau tiga atau empat, tapi kita pun harus bisa berbuat ini. Kalau gak bisa satu itu. Yang kedua, nikahi ibunya supaya anak itu diurus. Itu asalnya sebetulnya begitu. Walaupun tentu ada sebab-sebab yang lain yang dibolehkan. Jadi ini dalam rangka mengurus anak yatim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, selanjutnya mengenai rumah tangga. Dalam Islam rumah tangga harus menjadi semacam madrasah mini. Bapak dan ibu harus menjadi guru pertama dan guru utama dalam pendidikan anak. Jadi proses pendidikan anak adalah dimulai dari keluarga. Malah secara tegas Nabi menyatakan semua anak lahir suci bersih. Tidak ada anak yang membawa dosa. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Bapak dan ibunya banyak dosa dan kesalahan, anaknya tetap lahir suci bersih. Tidak ada anak berbakat jahat. Salah kalau ibu mengatakan anak ini bakatnya bakat copet ini. Begitu lahir sudah pegang cincin bidan. Salah kalau ibu mengatakan ini anak bakatnya bakat mata keranjang ini. Begitu lahir sudah main mata dengan suster. Nah, gak ada anak berbakat jahat, berbakat tidak baik itu. Anak itu semuanya berbakat, cenderung berbuat baik hanif. Bahkan dikatakan dalam Islam itu tidak dikenal anak haram. Tidak ada anak haram. Anak yang lahir di luar nikah tetap suci bersih. Dia bisa menjadi mujahid, dia bisa menjadi ahli surga. Yang salah bukan dia. Yang salah ada perbuatan ayah dan ibunya yang harus ditebus dengan tobat. Tapi anaknya sudah lahir, timbul problem memang. Satu, problemnya warisan. Apakah dia dapat warisan dari bapak yang berbuat atau dari ibunya? Para ulama berpendapat dari bapaknya tidak dapat warisan. Jadi bagaimana itu? Seorang umpamanya saja nikah setelah hamil, kan yang pertama itu di luar nikah, jadi gak dapat warisan. Bayangkan, itu kan tersiksa. Jadi gimana itu? Harus dikemas dalam bentuk namanya tadi hibah. Hibah itu bentuk pemberian sebelum dia meninggal dunia. Hitung oleh bapaknya ini dia anak laki-laki. Anak laki-laki itu berarti dapat bagian sekian. Allah sesuai dengan hukum waris dibagikan, kamu hibah ini. Ini selesai itu. Diatasi dengan itu. Yang kedua, kalau anak itu wanita, jadi masalah selain warisan nanti waktu nikah. Ini wali nikahnya siapa kalau anak wanita lahir di luar nikah? Apa wali kota, apa wali kelas? Nah itu yang jadi masalah. Nah, yang mengatakan wali hakim, katanya serahkan aja kepada pemerintah untuk dinikahkan. Kalau bapaknya mau nikahkan, bagaimana bapak yang berbuat? Ah, boleh, seperti dengan yang mewakilkan itu. Jadi begini, wanita tadi, anak tadi menyerahkan, "Pak, nikahkan saya kepada Anu bin Anu pilihan saya untuk menjadi suami saya ridho, saya ikhlas dinikahkan dengan pria pilihan saya bernama ini bin ini dengan mas kawin sekian. Nanti bapaknya saya terima, bapak menikahkan." Nah, ketika menikahkan, bapaknya langsung, "Saya nikahkan Anda kepada para pria, atau saya nikahkan Anu kepada Anda dengan mas kawin bernama ini dengan mas kawin sekian." Jadi boleh, sama dengan orang yang bertindak sebagai wakil wali, wakil wali. Jadi ada solusi, ada solusi. Jadi apa yang harus dilakukan seorang ibu, seorang bapak dalam rangka mempersiapkan anak? Ada sebuah konsep dalam Al-Quran, yaitu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya setiap orang itu khawatir jangan sampai melahirkan generasi yang lemah yang hidup setelah mereka. Jadi kita harus punya pemikiran anak kita itu harus lebih baik dari kita, harus lebih cerdas, harus lebih soleh, kalau harus lebih sejahtera, harus lebih berprestasi, dan ini harus lebih unggul. Itu harus menjadi pemikiran setiap ayah. Setiap. Jadi kalau anak kita tidak lebih dari kita dalam usia yang sama dulu ketika kita seusia anak kita, berarti kita mundur di dalam kehidupan beragama. Jadi harus lebih. Itu konsep yang dicanangkan Quran luar biasa. Anak-anak kita harus lebih cerdas, harus lebih baik, harus lebih berprestasi, harus lebih unggul dalam segala hal, dalam kebaikan tentu saja, dan kalau perlu lebih sejahtera. Jadi mestinya konsep kehidupan berbangsa pun bangsa Indonesia tahun periode ini mestinya harus lebih baik. Tapi kenyataannya bangsa Indonesia sekarang tidak lebih baik dari angkatan 45. Angkatan 45 itu luar biasa itu. Soleh, jujur, bersatu, toleran, luar biasa. Sekarang bertengkar terus, Pak. Pak Rum itu ketua Partai Masyumi, Pak. Kalau beliau datang ke Jogja enggak pernah dia tinggal di hotel, tinggalnya di rumah ketua Partai Katolik, bayangkan gitu. Di konstituan itu perang mulu dia, konsep negara Islam, konsep segala macam. Tapi dalam bermasyarakat, berbangsa, begitu baik. Pak Nasir dengan Wilopo itu beda ideologi. Wilopo tokoh nasionalis kiri, kemudian Pak Nasir jelas dengan Masyumi-nya itu tanpa tandeng aling-aling. Tapi kan beliau gak bikin teror. Kan dia, ini konsep saya kan terima, pilih. Gak terima, gak pilih, ya sudah. Enggak mau, gimana? Tapi Wilopo sakit, Pak Nasir itu menunggu, mendoakan. Isa Ansori itu tokoh Masyumi, terang-terangan bikin negara Islam dia, tapi enggak bikin teror. Kemudian Aidit itu komunis, dia yang bikin teror tahun 65 itu. Tapi pada waktu itu bagaimana Aidit yang komunis dan ini yang Masyumi bikin negara Islam? Tapi ketika Aidit menikahkan, Pak Isa Ansori yang memberikan khutbah nikah itu. Jadi waktu itu luar biasa itu, beda ideologi, beda agama, tapi satu bangsa, satu air, tetap bersaudara, kapan beda, kapan bertempur di meja begitu. Tapi di luar negara, di Indonesia Pak Nasir dianggap anti Pancasila. Tapi di Pakistan, di Universitas Islamabad, Pak Nasir pidato mengambil doktor membela 5 nilai Pancasila sebagai konsep Islam. Apa enggak luar biasa itu? Di Indonesia dianggapnya tidak Pancasila karena beliau menjodohkan Islam. Tapi beliau itu 5 konsep hasil renungan tokoh-tokoh itu dibela oleh panas. Nah, maunya Indonesia itu seperti itu. Beda partai bolehlah, beda pendapat boleh, tapi bersatu, negara ini milik kita. Ini soal kecil aja bertengkar, marah terus, buka-buka air terus, saling gugat terus, capek. Inilah kondisi bangsa kita sekarang ini. Tidak santun, demonstrasinya sekarang ini kasar. Demonstrasinya jadi profesi, Pak. Profesi saya sendiri, saya lihat dulu kantor di pusat dakwah Islam mau ke ITB lewat anak-anak muda, kalau demonstrasi itu kasar, nggak santun, apa brutal, caci maki, nggak ada hormat kepada atas, kepada orang tua. Ini gimana bangsa mau bisa maju kalau karakternya seperti ini? Kerjanya caci maki, habis energi untuk caci maki yang tidak sependapat. Mestinya beda partai politik biar aja. Nah ini sedang diadakan pendekatan di Jakarta itu. Kemarin saya sampai terlambat ke sini itu kan itu menghadiri ada yang buka bersama lah. Buka bersama sampai saya harus sahur bersama di rumah ketua MPR, ketua Mahkamah Agung, wapres segala macam. Ya sahur bersama. Terus mendengarkan pesan-pesan moral yang lintas partai. Saya ini lintas partai, soalnya lintas partai, lintas ormas dan pegawai saya. Pegawai negeri sebagai dosen. Jadi terimalah semua tokoh-tokoh partai harus dengarkan ceramah. Jadi sedang haus. Ini capek kita melihat. Naik sedikit, belum apa-apa, sudah gak bisa. Ya belum mulai kerjanya sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan. Belum apa-apa, sudah demonstrasi. Ya gak bisa kerja. Semacam inilah. Nah, tapi gak usah jadi bingung bapak-bapak lah. Pendeknya beramal terus, berdoa terus. Saya optimis Ramadan ini adalah bulan di mana bangsa kita akan bangkit Indonesia dengan moral yang kebersamaan, moral persaudaraan. Jadi, ini anak kita. Mulailah. Dari mulai kapan ini? Sebetulnya dari mulai memilih jodoh. Ini bagi yang belum, gak usah diulang lagi supaya gak menyesal. Hubungan, maaf, suami istri, komitmennya kepada putra. Doanya itu kalau ditakdirkan lahir putra, supaya jangan putra yang didominir oleh iblis, kan gitu doanya. Gak usah dibaca doanya ini siang hari, gak enak. Kemudian yang selanjutnya, katakanlah hamil. Nah ini hamil, sudah ada mulai. Sudah mulai ibu ketika hamil harus banyak. Oh sudah sekian macam penelitian. Dan penelitian ilmiah di sini, di beberapa universitas yang saya baca di buku itu, tentang pengaruh apa yang disebut pendidikan pranatal itu. Dan Islam mengajarkan seorang ibu yang sedang hamil harus banyak tenang, jangan banyak tersinggung, jangan banyak marah, jangan banyak kecewa, jangan banyak menggerutu, apalagi apa, caci maki. Musik-musik yang baik, yang tenang itu mempengaruhi. Musik yang tenang dengan musik-musik keras juga akan lain pengaruhnya kepada janin itu. Makanya hasil penelitian itu tentang dokter yang 7 tahun dapat dokter honorer Sakawusa, Hussein At-Tabai, diteliti apa yang dilakukan oleh ibunya. Ibunya ketika hamil sering baca Quran sehingga anak sudah mendengar Quran, katanya. Buku itu menyebutkan baca Al-Quran anak itu menjadi baca, jadi mudah dia menghafal Quran, sudah terbiasa dia mendengar Quran yang dibaca oleh ibunya, baca Al-Quran terus. Jadi ada pengaruh. Makanya Nabi ketika mendengar seorang pria, seorang sahabat mencarikan istrinya, langsung memanggil, saya dengar kamu carikan istrimu itu. Betul ya Rasulullah, dia melakukan perbuatan ini, saya cerai dia. Kata Nabi, istrimu melakukan sesuatu yang tidak kau senangi, kau balas dengan cerai. Apa tanggung jawabmu terhadap anakmu yang ada di dalam rahim istrimu? Apa tanggung jawabmu? Ya sahabat itu gak bisa menjawab. Jadi gimana, apa tanggung jawabmu terhadap anakmu yang dibawa itu dalam rahim istrimu? Tak bisa jawab sahabat. Kata Nabi, rujuk kembali, sayangi anakmu yang ada di dalam rahim istrimu. Begitu Nabi konsep, sayangi istri anakmu. Jadi ada pengaruhnya itu. Kalau seorang bapak bertingkah macam-macam ketika hamil, ada pengaruh kepada janin. Dan itu hasil penelitian ilmiah, dan menurut agama memang demikian. Nabi memberikan contoh yang luar biasa. Jadi banyak berdoa, banyak berzikir. Tapi ibu yang sudah punya cucu, gak usah lagi lah untuk cucu aja. Ah, ya coba yang pakai baca Quran lah. Jangan-jangan lah, bikin repot aja nanti. Ya serahkan aja untuk bagian anak aja sekarang. Tinggal nasihat ibu, memberikan nasihat kepada putrinya yang sedang hamil. Tenang, kalau agak nyidam-nyidam sedikit gak apa-apa. Jangan sampai macam-macam nyidamnya. Nyidam, pingin, rujak, 200 macam buah. Ya sulit cari buahnya itu 200 macam, ya Allah. Ada yang mengatakan aneh, Pak. Kalau saya lagi nyidam, jengkel, ingin lempar kepala mertua. Ya Allah, orang nyidam kok dendam. Masa mau lempar kepala mertua nyidam? Begitu lahir, Bu. Begitu lahir, sambut dengan lapan Allah. Boleh Allahu Akbar, boleh Alhamdulillah. Tapi kalau insya Allah, saya kira enggak pas ya. Begitu, insya Allah. Enggak tepat itu. Nah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sujud syukur. Ada yang azan, telinga kanan, koma telinga kiri. Kebetulan hadisnya kurang kuat, dikritik oleh para kritisi. Tapi menurut hemat saya adalah yang penting mendengar lapan Allahnya itulah. Allahu Akbar. Bayi itu mendengar pertama Allahu Akbar. Jangan begitu lahir terus dinyanyikan. Begitu, oh, beng, waduh ini. Allahu Akbar. Begitu bayi lahir. Kemudian hari ketujuh. Ada ritual hari ketujuh, yaitu namanya akikah ketiga kan. Berikan nama dengan nama yang baik. Berikan nama kepada anak-anakmu dengan nama yang baik. Nanti di akhirat umatku akan dipanggil namanya dengan nama bapaknya, kata. Jangan bikin malu, kata Nabi. Ya, jangan nanti malu Nabi namanya tidak meyakinkan. Nah, nama baik itu artinya baik juga. Ya tidak minder lah gara-gara namanya itu. Nah, kalau yang kedua kan bisa anu, bisa apa? Bisa relatif gitu. Mungkin nama di Cina agak beda dengan nama di Bangladesh. Kalau di Jepang mungkin nama Sakurata baik, tapi kalau di Indonesia kan Sakurata nggak punya duit itu. Ya, ya kalau di Bangladesh itu Meregehese baik, tapi kalau di Bandung Meregehese itu orang kikir itu. Jadi nggak cocok itu. Artinya baik. Jangan mentang-mentang dari Quran punya anak 6 laki-laki semua namanya dari Quran apa? Zalimin, kafirin, fasikin, munafikin, murtad. Ya Allah, kesebelasan neraka semua ini. Saya menghadiri wisuda sebuah universitas swasta di Bandung. Saya kaget, ada wisudawan lulus S1 namanya Ahmad Syaitoni. Ya Allah, main-main ini bapaknya bikin nama anak. Ahmad Syaitoni itu kan sama dengan Ahmad Al-Iblisi itu, bangsa persetanan. Bayangkan, nah, nama yang baik, nama itu kan yang bisa jadi, baca jadi doa. Nama yang baik jadi doa. Saya diberi nama oleh orang tua saya Miftah. Miftah itu kunci. Makanya kalau saya ibadah haji, saya populer terus. Populer. Begitu masuk hotel, langsung penjaga hotel panggil penjaga, Miftah, Miftah. Jamaah saya mengatakan, luar biasa Pak Miftah, populer, dimana-mana tahu Miftah, padahal kunci, maksudnya bukan nama saya. Jadi Miftah itu kunci. Tapi karena nama saya diberi nama Miftah oleh ayah saya, punya nasib di Bandung itu tukang buka gitu. Ada peresmian masjid, peresmian marsa ingin dibuka oleh Pak Miftah. Buka, bagian buka terus nama ini. Ada nama. Sampai pernah pada tahun 85 dianggap saya meresmikan klub malam, apa hiburan malam. Wah, di koran tempo, wah dicaci maki, segala macam. Padahal saya enggak tahu datang ke sana untuk pengajian mualaf. Cuma enggak tahu buat tempatnya ada yang gituan. Waduh, tapi berapa tahun itu isunya semajalah tempo segala macam muat, udahlah habis dicaci maki, dianjam segala macam. Segala macam. Itulah hidup itu memang begitu. Nah itu beri nama yang baik. Yang kedua, rambutnya dibersihkan. Rambut bayi itu digunuh bersih. Kemudian yang ketiga, akikah. Satu ekor untuk bayi wanita, dua ekor untuk bayi pria. Cuma akikah beda dengan kurban. Kalau kurban dagingnya dibagikan, kalau akikah bisa dibagikan kurbannya. Bisa juga ibu mengatakan, lah akikah aja di Indonesia aja, gak apa-apa. Pesan aja lah asas manfaat. Di sini beli aja yang lain, namanya motongnya sulit dan lain-lain umpamanya, boleh juga. Tapi mau di sini juga boleh. Nah, bawa aja ke musala gitu untuk makan bersama-sama, boleh. Itu akikah hari ketujuh. Kalau tidak bisa hari ketujuh, hari ke-14. Kalau tidak bisa 14, bisa sampai 21. Para ulama beda pendapat. Bagaimana kalau sawet sama 21 tidak akikah juga? Kalau nama sih kira enggak ada masalah. Bahkan sebelum punya menantu, nama cadangan cucu sudah ada 200. Ya, belum punya pacar, nama anak sudah ada 80. Disiapkan nanti kalau 5 Oktober namanya Hari TNI. 10 November pahlawan bangsa. Bolehlah. Nanti kalau 9 bulan lebih enggak lahir-lahir namanya sabar menanti. Nah, silakan aja lah. Nah, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya akikah juga lah, gitu. Karena kalau sudah habis waktu, tapi ada yang mengatakan tidak, jadi aja dengan kurban. Saya setuju yang kedua. Jadi kalau memakai sudah kurban aja, memotong seekor kambing atau dua ekor kambing pada musim kurban tidak akikah. Terserah nanti berlakunya apakah jadi akikah, berlaku jadi kurban. Tapi kalau tepat 10, ini kan kalau tidak akikah kurban, jadi pas itu. Walaupun sekali lagi ada yang berpendapat akikah saja kalau belum. Kemudian selanjutnya sampai fi amaini haula ini sekitar 2 tahun. 2 tahun dikurangi 9 bulan jadinya. Itu diberi ASI, air susu ibu. Air susu ibu. Dan seperti saya sampaikan, ASI itu memberikan pengaruh kepada nikah. Kalau darah, walaupun disumbang darah setengah liter, tidak menjadi, tidak haram nikah. Tapi kalau air susu bisa mengharamkan nikah. ASI, air susu ibu. Saya kira penelitian juga sudah dilakukan oleh berbagai pihak, bahkan bukan oleh orang muslim, bahwa bagaimanapun susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Kemudian selanjutnya ada ajaran lagi dalam agama, ketika anak itu usia tamyiz. Tamyiz itu mungkin sekitar 5-6 tahun begitu. Usahakan jangan satu tempat tidur, jangan satu kamar dengan ayah dan ibunya. Di 3 waktu, menjelang subuh, ba'da isya, waktu tukar pakaian, anak kalau masuk ruangan orang tua, ruangan tempat tidur orang tuanya, harus minta izin. Gak boleh bebas begitu. Itu kan memberikan juga isyarat tentang pembagian ruangan di rumah. Itu dalam surat An-Nur dikatakan demikian. Jadi tamnya dipisahkan. Kemudian usia menjelang 7 tahun, anak itu dibiasakan sholat dan baca Quran, belajar Quran. Makanya ada TK Al-Quran, TPA Al-Quran menjadi tepat. Bimbingan anak-anak bisa baca Quran sejak usia TK atau awal-awal SD. Tapi kalau bapak-bapak juga ingin juga belajar Quran, bisa juga bikin TK baru, Taman Kakek-Kakek Al-Quranul Karim. Kalau katanya 10 tahun belum mau sholat, boleh itu dipukul-pukul pendidikan maksudnya. Pukul 10 tahun. Lantas ada ajaran dari agama, buah satu sudah saya sampaikan semalam, yaitu zalim seorang ibu, seorang bapak, pertama, kalau mengeluarkan ucapan tidak baik kepada anak. Jangan ucapan kutukan kepada anak, nanti menjadi musibah. Yang kedua, zalim seorang bapak dan seorang ibu yang mengeluarkan, yang memberikan sesuap makanan yang haram kepada anaknya. Nah itu, jadi kita sudah berkeluarga harus hati-hati dengan pemberian kepada anak-anak kita. Dan perhatian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat sibuk. Soal kesibukan pasti Nabi lebih dari kita lah. Dalam 9 tahun beliau berperang sebanyak hampir 20 kali. Tiap hari dakwah, mengajar. Tiada hari tanpa tiada orang yang sakit kecuali dikunjungi. Tidak ada yang meninggal dunia kecuali disalatkan, dihantarkan. Tidak ada yang minta nasihat kecuali dinasihati. Yang minta konsultasi tidak pernah ditolak, berikan konsultasi. Harus cari nafkah untuk istri. Pasti sibuk. Tahajudnya separuh malam, kadang-kadang lebih. Jadi kita pikir-pikir kapan istirahat itu Madinah Rasulullah. Tapi Allah telah memberikan kekuatan khusus kepada beliau. Nah, di tengah kesibukan yang super sibuk itu, beliau selalu menyediakan waktu untuk bersama putra-putrinya, bersama cucunya. Karena putranya yang laki-laki kan semuanya meninggal dunia waktu masih muda. Ibrahim, Qasim, dan Abdullah. Tiga putra meninggal dunia pada waktu masih kecil. Semuanya dari Fatimah kecuali satu. Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Tapi juga meninggal dunia sejak kecil. Nah, yang kemudian menjadi qurrata ayun itu, sesuatu yang menyenangkan Nabi, itu adalah cucunya. Pertama adalah putri dari Siti Fatimah kesayangan beliau. Kemudian melahirkan keturunan satu-satunya, Hasan dan Husain. Nah itu Nabi memperlihatkan seorang ayah, seorang kakek yang sangat sayang. Angkat katanya Hasan atau Husain itu diciumnya, diadukan dada dengan dada beliau, ketawa bersama-sama anak-anak. Anaknya seorang sahabat pernah memberikan komentar, demi Allah, anak saya sudah 10, belum pernah saya perlakukan seperti itu, katanya. Umar bin Khattab mengikuti jejak langkah Nabi, perhatian kepada anak. Ketika ada sebuah rapat gubernur dari seluruh jazirah Islam waktu itu, Umar, gubernur sudah kumbas, si siap masih juga memangku putranya itu yang kecil, diciuminya. Seorang gubernur memberikan komentar, Umar, bagaimana kamu punya waktu untuk mengurus negara, karena sibuk mengurus cucu aja. Kata Umar, kamu punya anak gak? Saya punya anak, saya biarkan, katanya, saya urus negara, habis waktu saya untuk mengurus umat. Nah, saya urus anak biar aja, katanya, oleh istri saya. Kata Umar, kalau begitu kamu tidak pantas jadi gubernur, saya pecat sekarang juga. Ngurus anak aja gak bisa, apalagi ngurus negara, katanya. Jadi begitu perhatian. Nah, Nabi SAW pulang dari satu tugas, keringat masih mengalir, cucunya mendekati Nabi, ingin main-main. Nabi langsung merebahkan badan, merangkak. Dan cucunya naik di punggung Nabi itu, diperlakukan seperti seekor kuda, dipukuli. Apa komentar Nabi? Ini kuda yang paling mahal di dunia. Tidak marah beliau. Pernah pada satu waktu beliau akan melaksanakan satu tugas, beliau sering melakukan salat syukur wudu sebelum safar, qoblas safar. Tapi rupanya mau berangkat, cucunya mau salat, cucunya ingin bersama Nabi, dipangkunya, dua cucunya, Hasan dan Husain. Ketika salat, dipangku. Kemudian ketika sujud, ditaruhnya. Ketika bangkit ke rakaat kedua, dipangkunya lagi, cucunya begitu. Karena tidak ada waktu itu. Nah, dulu para ustaz di pesantren menyimpulkan, oh kalau sedang sholat sunat boleh memangku anak-anak, asal jangan memangku ibunya anak-anak. Sebetulnya bukan itu kesimpulannya. Kesimpulannya itu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada anak. Jadi walaupun di tengah kesibukan, beliau selalu dekat dengan anak, dan beliau menyatakan pesan, menyampaikan pesan moral kepada umatnya. Wali abna ika hakun, hati-hati anakmu mempunyai hak darimu, anakmu mempunyai hak senyum darimu, anakmu mempunyai hak nafkah darimu, anakmu mempunyai hak waktu dengan darimu. Ada hak, jangan sampai anakmu di akhirat nanti menjadi musuhmu. Jangan sampai anakmu menjadi musuhmu. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi bapak dan ibu yang hidup di negara di jauh dari tanah air, yang suasana kehidupannya beda dengan di Indonesia, menjadi tantangan sehingga tetap kita konsisten bahwa anak kita harus lebih soleh dari kita dengan segala ikhtiar dan usaha. Dan tentu tidak boleh lupa doa demi doa. Tiada doa tanpa mendoakan putra putri kita. Anak kita ketika kita hidup harus menjadi qurrata ayun dan imaman lil muttaqin. Setelah kita meninggal dunia, dia harus menjadi investasi abadi kita. Sekian ratus tahun kita meninggal dunia, tapi anak kita terus menjadi anak soleh dan mendoakan. Itulah yang membahagiakan kita di akhirat nanti. Anak kita harus menjadi investasi abadi kita. Pada waktu hidup menjadi qurrata ayun. Anak harus menjadi perekat dalam berumah tangga. Tambah akrab, tambah baik suami istri. Tambah utuh rumah tangga kita dengan anak. Anak juga harus menjadi pendorong kita untuk lebih dewasa, lebih tanggung jawab, lebih sungguh-sungguh. Ini memang bagi bapak dan ibu yang ada di sini syarat dengan tantangan, godaan, tapi sikapi itu semuanya dengan tetap ikhlas berusaha maksimal untuk memberikan perhatian dan mempersiapkan putra-putri kita harus lebih baik dari kita. Kalau wa na'udzubillah, kalau pada satu saat ada sebuah keluarga sudah maksimal tapi anaknya tetap saja tidak sesuai, ya kita hanya bisa berserah diri kepada Allah. Kewajiban kita cuma mendidik, mengajak, mengarahkan, yang menjadikan memberi hidayah itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan karena dia tidak soleh kita sembuhkan, sudah saya bunuh aja. Itu tidak betul. Di Bandung ada kejadian seorang lulusan ITB, insinyur planologi wanita, yang juga nikah dengan seorang yang ITB. Karena dia punya pikiran dunia yang sudah begitu sumpek, banyak dosa, televisi, banyak joro, segala macam yang terbentuk dalam satu pikirannya, kemudian mengkerucut sampai mengatakan anak saya nanti menjadi sampah masyarakat, nanti menjadi musuh saya. Sebelum dia jadi musuh, lebih baik dia meninggal dunia masih kecil. Dibunuhnya tiga orang, tiga anak, bayangkan di pokok itu tiga anak itu. Padahal dia adalah seorang yang rajin sholat, yang jilbab tertutup segala macam, suami juga aktivis masjid, tapi karena pemahaman yang keliru, tidak seimbang informasi, tantangan begitu banyak, narkoba di mana-mana, kemudian segala cuek di luar ini, dia takut anaknya itu nanti masuk neraka, dibunuhnya tiga-tiganya itu dengan dingin segala, dengan hati dingin dibunuh tiga-tiganya. Ya, dia harus ini apa gimana, tapi kebetulan setelah hasil pemeriksaan wallahualam barangkali Allah memberikan jalan dari pemeriksaan dari psikiater, ternyata dia ada gangguan kejiwaan. Sebetulnya sebelumnya tahu saya aktivis itu, mahasiswa saya membunuh orang karena dia ini takut sekali anaknya menjadi sama masyarakat. Ini juga penting, banyak bapak-bapak pernah di Makassar terjadi seorang bapak juga bunuh anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak patuh, tidak mau sholat, katanya dia bernarkoba, daripada dia sama masa dia bunuh. Ya anaknya gak apa-apa, bapaknya kan dosa besar. Bukan itu penjelasan. Kita serahkan kepada Allah dengan tahajud, dengan sahur, dengan menangis ke depan Allah. Rabbi habli minasalihin, Rabbi habli minasalihin. Sudah sehabis-habisan berdoa, habis-habisan perhatian. Nah kali ini saya serahkan, ya Allah, kami hanya bisa berikhtiar dan berusaha, Engkau yang menentukan segala-galanya. Tapi jangan putus asa, terus dekati. Jangan dilepas, dilepas semakin diambil orang. Justru harus didekati, harus dicintai, terus didekati oleh kita. Dia harus menjadi milik kita, dia adalah aset kita, dia adalah bagian dari darah daging kita. Tidak boleh kemudian dilepas. Katakanlah tidak setuju, dia anak. Katakanlah nakal, dia anak kita. Tetap dengan doa, dengan kasih sayang terus. Ekstrimnya apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu orang yang tiada hari tanpa berdakwah, siang malam, dan pendakwah yang sangat berhasil. Tapi putranya Kanaan menjadi musuh Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengeluh kepada Ya Allah, dia adalah anakku, Allah menjawab, tidak, dia bukan keluargamu, dia adalah musuhmu. Nah, biarkan tenggelam di dalam banjir besar zaman Nabi Nuh itu. Nabi Nuh. Nah, tapi tentu saja ini adalah contoh dari Allah, bukan untuk membuka aib Nabi Nuh. Mungkin memberi contoh kepada kita. Allah menilai proses, menilai usaha. Usaha atau tidak, anak kita soleh, kita gak pernah mendidik, ya kita gak dapat apa-apa, bukan hasil didikan kita. Jadi usaha maksimal dengan doa demi doa, anak kita harus lebih baik dari kita. Dari mulai rumah tangga dan keluarga. Nah, ibu bapak, ini adalah lanjutan bahasan kita. Nggak terasa ini sudah jam. Lanjutan dari bahasan membangun sebuah keluarga yang ideal. Mudah-mudahan ini sudah hampir itu ya, Pak. Ada berapa menit, Bu? Oh, masih ada setengah jam, masih ada. Baik, kita buka tanya jawab selanjutnya untuk terus beberapa menit. Kalau ada pertanyaan selain nanti untuk acara yang malam, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada bisa diisi dengan tadarus dan zikir menjelang buka. Keluarganya siapa aja, Pak, yang ada? Albert, saudara, ibu dan adik. Ah ya, kalau ibu dan adik itu ibu dapat sepertiga dan itu dapat separo pembagiannya. Ah, yang lain mungkin kalau ada ahli waris yang lain. Ibu itu tidak bisa terhalang, jadi selalu dapat. Kalau tidak ada anak, dapat sepertiga warisan ibu itu. Kalau tidak ada, kalau ada anak dapat seperenam. Jadi sepertiga ibu dan separoh untuk anak. Kalau ada itu ahli waris ada, bisa dibagi antara ibu dengan anak. Kalau tidak waris. Enggak punya anak enggak? Iya, iya. Jadi itu namanya masih ada ahli waris cuma bukan anak. Jadi kalalah itu saudara enggak punya keluarga itu. Nah, kalau ada kalalah balahu ukhtun gitu, tapi punya saudara, maka saudara itu dapat separoh dari harta warisan. Oh, sebelumnya orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat warisan. Jadi warisan itu terhalang karena yang bersangkutan meninggal dunia lebih duluan. Satu, yang kedua beda agama, dan yang ketiga kalau ahli waris ini membunuh yang mewaris, itu tidak dapat warisan. Jadi tiga yang disebut penghalang hukum waris. Jadi yang ibu yang meninggal dunia lebih duluan tidak dapat warisan, jadi warisannya untuk saudaranya. Ya. Ini kalau nggak salah kayak kedengaran sebagian, mengikhlaskan supaya ikhlas betul gitu ya, Bu ya. Ya, jadi seperti kita ketahui, suatu amal kebajikan akan bernilai mendapatkan pahala kalau kita wujudkan dalam bentuk ikhlas. Artinya kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk cara berikhlas ada dengan cara bagaimana kita beramal dan orang lain tidak tahu. Bisa hanya saja kita mau infak. Kita ini suka riya terus nih, kalau infak suka ingin jadi puji orang. Nah, begitu orang tidak ada masukan, katakanlah nyumbang namanya hamba Allah, supaya betul-betul ikhlas, bisa begitu. Itu salah satu, walaupun tidak jadi jaminan, tapi ikhtiar begitu. Nabi mengatakan yadul aliyah, dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, maksudnya tidak diketahui orang. Itu salah satu cara bagaimana kita supaya ikhlas. Kalau kita agak sensitif, selalu ingin dipuji orang. Kemudian yang kedua, begitu ada keinginan-keinginan yang sesuatu dari manusia, kita harus segera istighfar, astagfirullahaladzim, untuk mengembalikan ini harus ikhlas, astagfirullahaladzim, istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ikhlas. Yang ketiga, keikhlasan kita jangan diceritakan lagi. Kalau kita sudah nyumbang, katakanlah jangan diceritakan lagi. Dulu saya sumbang loh dia, besar. Nah itu jadi gak ikhlasan deh. Jadi jangan diceritakan, lupakan aja. Udah, berikan aja. Jangan minta balasan, jangan minta pujian, dan jangan pula ada keinginan diketahui orang. Bahwa orang mengetahui tanpa rekayasa kita itu soal lain. Tapi berikan. Tentu juga apa ya, penghayatan kita kepada ketulusan ini juga penting tentang niat. Bagaimana kita bisa menghayati dengan cara barangkali membaca sejarah orang-orang yang ikhlas, bahayanya orang-orang yang tidak ikhlas. Kan ada contoh-contoh di zaman Nabi, seperti ada orang yang berperang gagah berani, kemudian dia gugur sebagai syuhada. Sahabat-sahabat menyatakan Allahu Akbar, gugur dia sebagai syuhada. Nabi langsung memberikan komentar, tidak, dia masuk neraka. Padahal dia gugur di medan pertempuran. Oh, kenapa? Kok Nabi begitu diselidik-selidik? Oh, rupanya ketika dia mau berangkat perang, dia itu diberi ini, dia punya calon istri. Mertuanya mengatakan, bapaknya boleh kalau nikah, tapi kamu berperang dulu. Harus buktikan bahwa kamu adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Ada berangkat itu ingin dapat pujian. Ketika dia dengan berani ke depan, begitu ternyata dia tidak kuat karena niatnya tidak ikhlas. Dia kena panah, kena tombak, dia gak kuat, terkapar akhirnya dan tidak meninggal dunia. Maka dengan nekat dia ambil pedangnya, dia bunuh diri. Nah, meninggal dunia. Nah, Nabi rupanya diberitahu nih oleh malaikat bahwa orang itu matinya bukan gugur sebagai syuhada, matinya dia bunuh diri bukan karena ditombak. Waktu ditombak oleh musuh dia tidak mati, tapi gak kuat, dia sakit, bunuh diri. Kenapa? Karena ketika berangkat dia tidak ikhlas. Itu diberikan contoh. Sejarah-sejarah seperti itu penting untuk direnungkan, walaupun sederhana, klasik, tapi untuk membangun penghayatan keikhlasan itu. Jadi paksakan supaya ikhlas gitu, dihayati betul supaya kita ikhlas, dan betapa ruginya kita beramal kalau kita tidak ikhlas. Nah ini saya kira proses penghayatan Ibu terus melatih, antara lain, nah cobalah jangan diketahui oleh orang lain gitu. Cuma ada penyakit lain kita tuh manusia, ikhlas tapi bisa juga sombong. Kita mau infak, orang lain gak ada, masukkan ke tak infak, orang lain gak ada, tapi dalam hati ada perasaan luar biasa saya nyumbang ini. Ya Allah, dermawan juga saya ini. Nah itu jadi sombong. Kayak mesalat, orang lain lagi tidur, kita salat malam, ikhlas lah, gak mungkin ingin dipuji oleh yang tidur kan. Tapi dalam hati ada perasaan ini, paling soleh sedunia ini, memang calon surga saya ini. Biasa kalau tahajud baru begitu, kalau yang sudah biasa gak begitu. Jadi ini hati-hati, jadi malas, riya, sombong, itu bisikan setan. Pertama mau berbuat baik malas, acan, macam-macam alasan, paksakan, timbul riya, ingin dipuji orang, berhindar dari pandangan orang supaya menyendiri, timbul sombong, takabur gitu. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang dapat menghancurkan amal kita. Jadi harus membiasakan ikhlas, memaksakan diri kita supaya ikhlas, menjauhkan diri dari peluang-peluang tidak ikhlas. Ada pertanyaan, kalau kita menghadapi anak pungut, sifat dan karakter anaknya akan seperti bapak dan ibunya, atau akan mengikuti sifat dan karakter bapak dan ibu angkatnya? Bisa dua-duanya. Apa yang disebut hereditas itu ada ternyata. Karakter ayah, tapi bukan akhlak ya, karakter ada. Ada itu. Malah di sini saya kira diteliti di Amerika tentang sejumlah tokoh yang muncul, ternyata memang ayah atau kakeknya itu pernah menjadi pemimpin gitu. Jadi pemimpin, mungkin contohnya Presiden Bush, bapaknya presiden. Di Indonesia juga begitu ya, ada Ibu Mega, ada putra Pak Sarwedi yang jadi ibu presiden dan lain-lain. Jadi ada itu, ada hereditas itu. Tapi yang paling dominan adalah lingkungan. Jadi bapak angkat dan tapi karakter pembawaan itu ada. Tapi bukan menyangkut akhlak, maksudnya bapaknya copet terus jadi copet lagi gitu. Nah, enggak, kalau itu terpengaruh pengaruh lingkungan, tapi karakter mungkin keras gitu ya, watak otoriter itu sering ada itu. Ada atau bakat sebagai seniman, kemudian kadang-kadang penyakit juga ada kan? Memang bapaknya asam urat, anaknya asam urat, terus penyakit turunan. Jadi yang paling dominan tentu saja proses pendidikan. jadi bapak ibu angkat dan kemudian lingkungannya. Menurutnya alasan-alasan yang tepat tersebut jika seorang pria ingin berpoligami. Nah, ya pertama tadi ngurus yatim banyak. Ini nggak bisa terurus oleh seorang ibu. Ya, seorang ngurus yatim 40 gitu baru. Kalau seorang ibu nggak capek dia. Nah, maka tambahlah 1, 2. Nggak cukup juga 3 sampai 4. Ya boleh lebih dari itu. Itu pun harus bisa berbuat adil. Itu satu. Yang kedua, banyak janda habis pertempuran. Ini harus sebagai tanda bantuan pertolongan yang tidak cukup dengan hanya materi. Jangan sampai seorang janda ingin nikah menunggu dulu giliran supaya laki-laki wanita apa supaya wanita yang punya suami cepat-cepat mati supaya saya bagian. Jangan sampai begitu. Ada solusi. Syaratnya juga tetap harus ada adil. Yang ketiga, ada kalanya seorang karena ingin mendapatkan keturunan. Kemudian yang keempat, mungkin juga karena keadaan wanita yang tidak bisa berbuat melayani hubungan dengan suaminya karena sesuatu uzur. Nah, kemudian mungkin ada faktor-faktor lain ya, karena punya restoran di mana-mana banyak seperti Wong Solo. Jadi kalau tidak punya restoran tidak usah itu maksudnya. Ada juga karena alasan ada itu dalam buku Tagoyah itu saya kumpulkan itu. Ada seorang yang dipaksa oleh anaknya, papa harus nikah lagi, anaknya semua akan datang kepada saya dengan istrinya. Nah, kasus seperti itu karena ada sesuatu hal macam-macam. Nah, kalau boleh saya sebut, seperti itulah proses yang dialami oleh Agim. Karena teknininya yang terus memberikan dorongan untuk ini untuk maju. Jadi yang tidak didorong-dorong jangan dorong sendiri. Apalagi yang ditarik-tarik. Jadi di kesimpulannya, poligami itu adalah solusi darurat. Ya, bukan karena solusi darurat, karena problem sosial, problem pribadi, problem keturunan, problem lain-lain. Ya, kayak Raja Fahad, kemudian Sultan Bulkiah gitu. Nah, itu mobilnya 300 ya. Kemudian mungkin ada sebab-sebab lain yang tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan poligami. Kemohon gambaran tentang kehidupan di surga, periakan negelinya. Ya, jadi Quran mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi rajum. Tidak bisa direnung, dibayangkan oleh mata, tidak bisa dilamunkan dalam imajinasi dan fantasi. Pendeknya, surga itu adalah indah begitu, surga itu. Bahwa Quran menggambarkan surga itu adalah sebuah taman yang di bawahnya ada sungai, itu untuk mempermudah untuk masyarakat Arab waktu itu. Kalau di Tasik sudah biasa, yang malah di Bandung terus sungai karena banjir. Di bawahnya mengalir Citarum, karena nggak punya rumah, rumahnya di atas perahu sampan kecil. Jadi gambaran itu adalah untuk metaforis, untuk menggambarkan supaya mudah dimengerti. Bagi orang beberapa daerah di Jawa Barat, sungai, rumah di atas sungai mengalir tidak menjadi sebuah keindahan. Mungkin yang dia indahkan itu bagaimana punya BMW, punya Mercy dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk keindahan yang digambarkan oleh Quran adalah mengenai bidadari. Nah, dikelilingi bidadari-bidadari yang banyak. Lantas gimana kalau ibu-ibu bidadara? Ya, pendeknya kalau masuk surga mau apa saja diberikan. Cuma harus mendapat surga. Kan apa saja yang diinginkan Allah berikan. Saya ingin ketemu umpamanya saja dengan bekas pacar saya dulu waktu di Amerika. Pendeknya saya ke surga bisa. Sebaliknya kalau ke neraka mau ketemu dengan anak, mau ketemu dengan ayah enggak bisa. Yang ada cuma azab terus, siksa terus. Jadi surga itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah, apa yang dimintakan, apa yang diperlukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, saya kira dalam konteks waktu itu masyarakat Arab yang padang pasir itu digambarkanlah tentang ada sungai madu. Enggak bayangin sungai madu. Sungai madu kata sungai minuman Arab bagi khamar sungai. Enggak pakai botol lagi bisa mandi. Mandi pakai alkohol. Tapi itu gambaran-gambaran untuk mempermudah pengertian. Yang penting adalah indah. Makanya dikemas digambarkan sesuatu keindahan yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa dibayangkan oleh perasaan, oleh lamunan dan fantasi imajinasi. Gitu. Pendeknya indah dan maha yang sangat indah. Begitu gambaran mengenai surga. Masih ada Bapak? Pak, silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mutahri yang saya hormati, banyak sekali kata asabirun, sabar dan yang lainnya di Al-Qur'an mah disejarahkan dengan salat segala. Dengan kajian dengan pembina rumah tangga, sejauh mana kesabaran kedua pihak mesti diberikan dan batas mana kesabaran mesti diberikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak sulit untuk menggambarkan batasnya, ini mungkin bisa kasus per kasus. Tapi pada dasarnya ada satu proses penyesuaian begitu. Jadi kalau suami istri sudah menyatu, terus bisa menyesuaikan masing-masing, mengenal kekurangan, mengenal kelebihan. Kelebihan suami harus menjadi menambal kekurangan istri, keunggulan istri harus bisa menutup kekurangan suami, harus seperti itu. Tapi sebagai manusia ada saat-saat di mana kita ini seorang itu sulit ini untuk disatukan, sulit disatukan. Nah, di mana sampai batas sabar? Ada dalam ajaran agama seperti ini. Sampaikan kemarin secara singkat. Pertama, dicoba melalui sebuah proses musyawarah. Musyawarah tidak bisa menyelesaikan, ada nasihat segala macam. Ada sampai kepada coba dengan pisah kamar tidur. Itu sebetulnya untuk kesabaran itu. Kalau segala macam tidak bisa, maka yang disebut talak itu adalah solusi terakhir setelah sekian ribu ikhtiar dan usaha. Nah, itu ada solusi. Jadi artinya talak itu sudah merupakan puncak dari batas kesabaran. Solusinya memang harus pisah ini. Sudah enggak bisa sama. Tapi sekali lagi langkah itu harus ditempuh melalui sebuah proses macam-macam, tahapan yang panjang sampai harus musyawarah, istikharah dan lain-lain baru dilakukan itu. Jadi pada dasarnya kita tetap harus bisa sabar, ridho dengan apa yang kita terima. Ya inilah memang kualitasnya seperti itu. Kita menerima seorang istri kok begitu. Kenapa istri saya tidak? Ya kalau pintar betul nanti jadi presiden Amerika begitu. Makanya untuk tingkat ini cukuplah untuk melayani kita, nggak usah pintar-pintar. Begitu juga suami, ya kalau pintar betul dia barangkali nggak akan resmi dia dipilih dan jadi kepala negara begitu. Makanya dia sedikit pintarnya sedikit jadi dengan saya begitu. Kalau dia pintar betul mungkin nggak dengan jadi suami saya begitu. Jadi itu harus hal-hal yang seperti itu. Jadi namanya ridho itu memaklumi apa yang ada, sudahlah terima. Ini memang jatah yang Allah berikan kepada kita, memang inilah sekianlah, ini anugerah rezeki dari Allah memang ini. Ya kita sabar. Tapi ketika sampai kepada satu titik hal-hal yang bertentangan dengan agama, kita kewajiban nahi munkar. Nahi munkar tidak jalan, tidak bisa dirubah. Itu adalah salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya yang disebut khulu kalau dari pihak wanita, kemudian terjadi mungkin juga talak dari pihak pria karena sudah optimal usaha. Nah, kadarnya batasnya agak sulit. Masing-masing barangkali harus mengukur diri. Tapi harus ada proses. Coba dulu salat, coba dulu dengan sholat malam, coba dulu dengan umroh bersama, coba dulu dengan haji bersama, coba dulu dengan macam-macam. Nah, sudah segala macam coba-coba-coba. Nah, memang Islam menyediakan satu keputusan akhir kalau memang seribuan usaha tidak bisa ditempuh. Itu pun harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Jika itu bisa saya sampaikan, Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita menjelang buka, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.